السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya karena Dialah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan-kenikmatan, dan terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan Islam dan iman, memberikan kepada kita nikmat bimbingan Al-Qur'an dan juga diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wajib alaina an nashkuru, wajib atas kita untuk mensyukurinya, syukran katsira, dengan syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari apa yang telah Allah beri, apa yang Allah turunkan, dan siapa yang Allah utus, yaitu mempelajari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mempelajari Al-Qur'an yang Allah turunkan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kebahagiaan fid dharain, untuk kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, siapa yang berpegang dengan agama ini, maka dia pasti akan mendapatkan hati yang lapang, akan mendapatkan hati yang tenang tenteram, hati yang didambakan oleh seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, kalau mereka tahu bagaimana hati orang-orang beriman, maka mereka akan mencarinya walaupun dengan seluruh harta mereka. Mereka akan membelinya walaupun dengan seluruh apa yang mereka punyai. Ikhwani fillah na'azakumullah, tidak merasakan kebahagiaannya kecuali mereka yang mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja dalam perjalanan kita ketika berpegang dengan agama Allah, berpegang dengan Quran dan Sunnah, dan berupaya meniti jalan salaful ummah, kita menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Kita menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan, terutama dari syaitan dan anak buahnya, dan mereka-mereka yang merupakan barisan tentara iblis la'natullah alaih, yang mereka membuat berbagai macam kekaburan-kekaburan, sehingga walaupun kita syukuri kita menjadi muslimin, tetapi hendaklah kita berharap kalau kita istiqamah di atas Islam. Hendaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya agar kita istiqamah di atas tauhid was sunnah. Karena fitnah-fitnah yang akan datang, fitnah yang dikatakan menyebabkan seorang yang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Ada yang pagi dalam keadaan sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kafir. Pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah kafir. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan fitnah-fitnah yang sangat besar. Ini fitnah al-mudhillat, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan kita menghadapi sepanjang sejarah keislaman ini, kita melihat sekian banyak firqah-firqah, sekian banyak aliran-aliran. Kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan manusia. Seperti di antaranya yang kita kenal di hadapan kita, yang sering dibicarakan oleh manusia, yaitu Syiah Rafidhah, yang merupakan aliran bentukan orang kafir Yahudi Abdullah bin Sabah, yang dibangun di atas kedengkian kepada kaum mukminin, yang dibangun di atas kedengkian pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga yang kedua, muncul pula setelah itu Khawarij. Agama sesat mereka dibangun atas dasar emosi, atas dasar kemarahan. Maka bentuklah atau muncullah, terbentuklah sebuah aliran yang berjalan dengan emosi dan hawa nafsu. Sepanjang sejarah kemudian, muncul kemudian aliran-aliran yang sejenis dengan itu, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Seperti Mu'tazilah, yaitu aliran yang pertama dari Wasil ibn Atha, yang ketika dia dalam keadaan memiliki satu pemikiran yang nyeleneh, yang berbeda dengan para ulama, yang dia menyatakan, menurut saya tidak bisa seorang yang bermaksiat itu dikatakan mukmin, dan tidak bisa pula dikatakan kafir. Menurut saya dia bukan mukmin, bukan kafir, tapi ada kedudukan yang diantara dua kedudukan, manzilah baina manzilatain. Ikhwani fillah a'azakumullah, gurunya yang mengajarinya ilmu din Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan dalil-dalil dari qala Allah wa qala Rasul. Ternyata Wasil ibni Atha menjawabnya dengan mengatakan, menurut saya. Muncullah aliran Mu'tazilah, aliran yang dibentuk atau dibangun di atas kalimat menurut saya. Saya pikir, saya rasa, kesimpulan yang diambil sendiri oleh pemikirannya. Maka berkembang-berkembang menjadi aqlaniyah, rasionalisme. Ikhwan ibn a'azakumullah, muncul pula setelah itu aliran lain lagi. Aliran yang merasa diri mereka adalah yang paling suci, dan mereka merasa dirinya adalah orang yang paling hebat dalam beribadah. Muncullah mereka-mereka para ubbad, ahli-ahli ibadah, tetapi mereka tidak menjalankan sunnah, mereka beribadah dengan hawa nafsunya. Muncullah aliran tasawuf yang mereka menyatakan bahwa kita tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang bagus, karena itu adalah berlebihan terhadap dunia. Tidak boleh makan dalam keadaan lebih dari satu kali sehari, karena itu adalah berlebihan dalam masalah dunia. Karena sampai mereka ghulu dalam zuhud, tidak bisa dikatakan zuhud, karena yang namanya zuhud adalah mementingkan akhirat daripada dunia, sedangkan mereka mementingkan akhirat katanya, dan kemudian melupakan dunia. Mereka tidak mentaati perintah Allah, mereka tidak mentaati perintah Rasul yang memerintahkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, untuk memperhatikan dunia mereka, memperhatikan kehidupan mereka. Dan juga mereka tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulnya ketika mereka dalam keadaan tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar, hanya duduk di majlisnya, hanya duduk di tempat ibadahnya, hanya bersembunyi di musallahnya dalam keadaan mereka beribadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadhihi rahbaniyah, ini aliran rahbaniyah, aliran yang dulu pernah ada pada kaum Nasrani, yang Allah katakan rahbaniyah tanibtada'uha, rahbaniyah yang diada-adakan oleh mereka dengan bid'ah. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak wajibkan atas mereka. Ikhwan fil din a'azakum lakum muslimin sahramati. Muncul pula di masa masing-masing dekat dengan para sahabat, masa para sahabat masih hidup, muncul pula aliran qadariyah yang menyatakan ini semua tidak dengan takdir Allah, bahwa seluruhnya terjadi dengan begitu saja, tanpa ditentukan, tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian disampaikan berita ini, berita dari tempat fitnah dari Kufah, dibawa kepada Umar, kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, disampaikan ucapan-ucapan mereka, wahai saudaraku, wahai sahabat Rasulullah, kami di Kufah mendengar kelompok yang menyatakan seluruh kejadian ini bukan ditakdirkan oleh Allah, tapi al-amr'un, sesungguhnya ini terjadi hanya kebetulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa kata Ibn Umar? Ibn Umar menyatakan kepadanya, sampaikan pada mereka, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari. Sampaikan pada mereka, kalaupun mereka menginfakkan segunung Uhud emas sebagai sedekah, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadar, hingga mereka beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa demi Allah yang Ibnu Umar ubun-ubunnya ada di tangannya, sampaikan pada mereka inni bari'un minhum wa hum bura'u minni, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Ikhwanu minna a'azakumullahu muslimin yang saya hormati, terus bermunculan aliran-aliran sesat dan ini sudah qada wal qadar. Kita beriman kepada takdir, kita beriman kepada rukun Islam, rukun iman yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang baiknya dan yang buruknya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini satu perkara, ini satu perintah. Tetapi di dalam ayat lain Allah memberitakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqhum, dan mereka akan terus berselisih, mereka akan terus berpecah belah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, dan inilah kenapa mereka diciptakan, kata Allah, untuk itulah mereka diciptakan. Berarti dalam dua ayat ini, satu merupakan perintah dan yang lain merupakan berita. Dan tidak ada pertentangan antara perintah dengan berita. Perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintahnya adalah berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Sedangkan beritanya bahwa umat ini terus akan berpecah, kata Allah. Umat ini akan bercerai-berai, umat ini akan mukhtalifun terus. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati. Siapa orang-orang yang dirahmati? Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan perintah Allah tadi. Yang Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka kaum muslimin, sidang jumaah yang berbahagia, kalau kita berpegang dan beriktisam dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan Quran dan sunnah, maka kita tidak disalahkan. Kalaupun terjadi perpecahan di antara umat, maka kita dalam keadaan berjalan di atas Quran wa sunnah, maka ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azab wa muslimin yang saya hormat, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan bahwa ayat ini, ayat yang menyatakan la wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, mereka akan terus berselisih kecuali yang dirahmati olehmu, oleh Rabbmu. Dan kemudian dikatakan pula oleh Allah selanjutnya walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan, yakni apa yang Allah takdirkan dari perpecahan-perpecahan dan berbagai macam aliran-aliran yang muncul, pemahaman-pemahaman yang baru, itu adalah ujian buat kalian, ujian buat kita semua. Bahkan setelah itu berpecah pula mereka-mereka yang merasa dirinya ahlus sunnah, bertikai pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salafi, sebagai ahlus sunnah, sebagai pengikut salaf, ternyata di kalangan mereka pun berpecah. Dan ini juga lidzalika khalaqahum, ini Allah takdirkan untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalan kalian. Ikhwani fiddin a'azakum wa muslimin, sidang jumaah yang berbahagia, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan makna ujiannya adalah apakah kalian memilih yang terbanyak, apakah kalian memilih yang paling selamat dalam artian dunia, apakah kalian memilih apa yang menguntungkan atau memilih mana yang paling hak. Artinya kejadian perpecahan terus menerus terjadi sampai di kalangan ahlus sunnah terjadi perpecahan, makanya adalah ujian untuk membedakan siapa talibul haq dan siapa talibul hawa, untuk membedakan siapa pencari kebenaran dan siapa pencari kepuasan hawa nafsu. Orang-orang yang mencari kebenaran pasti dia akan mencari mana yang lebih sahih riwayatnya, mana yang lebih rajih pendapat dari para ulama, mana yang lebih dekat kepada al-haq. Adapun mereka-mereka talibul hawa, mereka-mereka para pencari hawa nafsu dan kepuasan, mereka hanya mencari urusan-urusan dunia, mencari yang menguntungkan, mencari yang kira-kira lebih sedikit resikonya, mencari yang kira-kira enak dijalani, atau mencari yang kira-kira lebih banyak diikuti oleh manusia. kalau ini sedikit yang mengikutinya. Kalau itu banyak yang mengikutinya, saya ikut yang banyak. Ini talibul hawa. Ini pengikut hawa nafsu. Kebenaran tidak diukur dengan sedikit ataupun banyak. Kalaupun ternyata yang berpegang dengan kebenaran adalah sedikit, dan kebanyakan manusia berpegang dengan kebatilan, kita tetap berpegang dengan al-haq, walaupun kita hadapi resiko yang sangat besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah yang dikatakan oleh Allah SWT, bahwa Allah sengaja menakdirkan perpecahan dan pertikaian ini yang kita hadapi. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah SWT dengan kekuasaannya bisa menyatukan mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya bisa menyatukan mereka. Lau yasha'ullah laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka satu umat. Ikhwan fillah na'azakumullah, bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, kalau Allah kehendaki, lau yasha'ullah laja'alahum 'alal huda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka semuanya berada di atas huda, di atas petunjuk, di atas hidayah. Ikhwan fillah na'azakumullah. La yahzunka. Jangan menyedihkan kamu. Mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan hawa nafsu. Jangan membuat kita resah. Terjadinya mereka-mereka yang berlomba-lomba memuaskan hawa nafsu mereka. Dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baru, ucapan yang bid'ah, ucapan yang memuaskan hawa nafsunya bertentangan dengan Quran wa sunnah. La yahzunka. Jangan menyedihkan kamu. Apa yang terjadi itu adalah ujian buat kita semua. Apakah kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah? Atau kita mencari sesuatu yang kira-kira mengenakkan atau memuaskan hawa nafsu atau menguntungkan atau paling tidak tidak ada risiko. Siapa yang mencari urusan hawa nafsunya, maka itulah orang yang gagal dalam ujian. Dan siapa yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah, apapun yang dihadapinya, maka merekalah orang-orang yang talibul huda, pencari kebenaran. Dan inilah yang kita maksud. Agar kita istiqamah dan terus di atas kitab wa sunnah dan kita mempelajarinya agar kita terus berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumlah berbahagia untuk menjadi talibul huda, untuk menjadi seorang pencari kebenaran, pencari al-haq, pencari hidayah, harus dengan ilmu. Dan tidak mungkin akan bisa menjadi seorang talibul haq tanpa mempelajari ilmu din. Maka siapa-siapa yang melalaikan untuk ta'allum, melalaikan dan melupakan ta'lim, dan mereka tidak belajar mencari ilmu, dipertanyakan apa yang dia cari. Apakah dia hanya muqallid, ikut-ikutan, atau apakah dia hanya mencari sesuatu yang kira-kira menguntungkan, atau dia mencari kebenaran. Seorang mencari kebenaran pasti dia akan mencari ilmu dan mempelajarinya, dan kemudian mempelajari Quran wa sunnah, dan memeriksa hadith-hadith apakah dia sahih atau dhaif. Apakah pendapat ulama demikian? Apakah ijma' mereka demikian? Harus memeriksa dalil-dalil tersebut. Al-Quran dan kemudian hadis-hadis yang sahih dan kemudian ijma' para ulama. Dan pasti orang-orang yang mencari kebenaran akan berkait dan bergantung setelah kepada Allah SWT, kepada para ulama yang masih hidup untuk minta bimbingan mereka. Dan niscaya dia tidak akan tanya pada satu ulama saja. Tetapi dia akan mempelajari dari semua ulama ahlus sunnah salafiyun. Tidak akan taklid dengan salah satunya. Tidak akan berkukuh pada satu perkara saja atau satu orang saja. Tetapi dia akan menyatakan bahwa kebenaran itu tidak khusus pada satu orang. Maka dia akan mempelajari kebenaran dimanapun dari masyaihil kibar. Dimanapun dari para ulama ahlus sunnah memegang kebenaran, dia akan ambil. Dari manapun datangnya kebenaran itu, dari mereka-mereka para imam-imam ahlus sunnah, maka dia akan ambil. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan seperti Yahudi. Yang setelah datang kejelasan pada mereka, mereka berselisih. Allah SWT menyatakan, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِمَّعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berselisih, berpecah, bertikai setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kalau sudah ada al-bayyinat, keterangan yang jelas, jelas kebenarannya, jelas kesahihannya, jelas tafsirnya dari para ulama, maka tidak boleh kita tinggalkan hanya karena satu pendapat hawa nafsu. Jangan kita tinggalkan hanya satu kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam hati kita. Tetapi mereka kan adik saya, saudara saya. Tidak perlu pakai kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kan mereka adalah bangsa saya sendiri. Kalau sudah ada dalil yang qat'i, yang sangat tegas kebenarannya dalam Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga sangat jelas tafsirnya dari para ulama, apalagi ijma' mereka, maka ini adalah al-bayyinah. Kalau kita berselisih, padahal dihadapkan kita ada al-bayyinat, maka orang ini mengikuti jalannya Yahudi. Berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, padahal telah Allah larang dengan kalimatnya, وَلَا تَكُونَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bagi mereka azab yang pedih. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau seseorang berbeda pendapat, atau berpecah belah dalam sekian jalan karena kebodohan mereka, wajar, karena mereka tidak tahu. Maka diajari mereka dengan ilmu, dengan din, dengan qala Allah wa qala Rasul. Setelah datang hadis-hadis yang sahih, setelah datang ayat-ayat yang sangat jelas maknanya, dan setelah jelas ucapan para ulama dari para salafus saleh, ternyata mereka tetap berpegang dengan apa yang salah pada mereka, maka inilah yang terancam dengan ancaman azab. Mereka lah yang dikatakan berjalan dengan jalannya Yahudi, yaitu ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Mereka berselisih setelah datang petunjuk pada mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasna minhum fi syai', innama amruhu ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi syiah syikah. Sebagian mengaku kelompok A, kelompok B, kelompok C, aliran ini, aliran itu, dan sekian banyak. Dan mereka melegalkan masalah tersebut. Tidak mengapa kita berselisih. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti dia sengaja memecah belah agama Allah. Wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasul bukan golongan mereka, bukan golongan mereka. Innama amruhu ila Allah, urusannya dikembalikan kepada Allah, dan nanti yaumul qiyamah akan Allah beritakan pada mereka apa yang mereka kerjakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka apa yang kita syukuri dari ilmu yang Allah turunkan melalui kitabullah Al-Quran, dan yang Allah turunkan melalui ucapan-ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita syukuri dengan kita pelajari dan kita amalkan. Dan kita syukuri dengan kita istiqamah di atasnya, walaupun sekian banyak penyimpangan-penyimpangan manusia yang memberikan syubhat-syubhat kepada kita. Walaupun sekian banyak aliran-aliran yang menawarkan dagangannya kepada kita. Hendaklah kita istiqamah ala tauhid wa sunnah. Dengan cara kita tidak menerima. Kecuali dengan syahidain. Kecuali dengan dua saksi. Qallah wa qallar rasul. Tidak kita terima ucapan siapapun. Termasuk ucapan yang terbetik di hati kita sendiri. Kita tidak menyatakan benar sebelum dipersaksikan dengan qallah wa qallar rasul. Sehingga kita waspada. Fitnah-fitnah dari luar. Dan kita waspada dari fitnah-fitnah dari diri kita sendiri. A'udzu billahi min syarri nafsi. Kita berlindung kepada Allah dari syarri nafsi, dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri. Yang kadang-kadang berpikir, kayaknya iya ya. Kayaknya benar. Sepertinya kalau begini akan bermanfaat. Sebentar. Jangan kamu katakan pikiranmu itu benar. Dan jangan kamu yakin apa yang terbetik dalam dirimu adalah hak. Sebelum dibuktikan dengan qala Allah wa qala Rasul. Sebelum dibuktikan dengan dalil-dalil. Sebelum yashhad syahidan. Sebelum dipersaksikan dengan dua saksi. Qala Allah wa qala Rasul. Tentunya qala Allah dengan pemahaman tafsir para ulama ahli sunnah. Tentunya qala Rasul dengan makna-makna yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah. Kalau ternyata cocok, alhamdulillah. itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata tidak, katakan saya salah. Katakan dengan tegas dan tidak perlu gengsi, apa yang saya ucapkan tadi salah dan apa yang saya pikirkan tidak benar. Bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul. Ini dalam rangka istiqamah ala tauhid was sunnah. Dalam rangka istiqamah di atas agama Allah. Karena badai-badai fitnah terus menerjang sepanjang masa. Tidak datang satu fitnah kecuali lebih besar daripada yang sebelumnya. Tidak datang satu bencana fitnah kecuali lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, la ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu tahun kecuali yang datang itu lebih jelek daripada yang kemarin. Kita tidak berkata hujannya lebih banyak atau lebih sedikit. Dan kita tidak berkata penguasanya lebih jelek atau lebih zalim. Tidak. Kata Ibn Abbas, tetapi ulama'ukum yadhabun. Ulama kalian pergi satu persatu. Kemarin kita menghadapi fitnah hizbiyah. Dan kita memiliki para ulama yang sangat banyak, walhamdulillah. Kemudian datang lagi fitnah di zaman-zaman berikutnya. Fitnah hizbiyah yang sama. Atau mirip dengannya. Tetapi para ulama sudah tinggal sekian orang. Kemudian datang di zaman kita ini fitnah hizbiyah. Yang baru lagi. Dalam keadaan ulama tinggal sekian orang bisa dihitung dengan jari. Syekh Muqbil telah wafat rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin telah wafat rahimahullah. Syekh bin Baz telah wafat pendahulunya rahimahullah. Dan sekian masyayikh, Syekh Al-Albani dan lainnya telah wafat rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Maka kita menghadapi sekarang ini dengan orang-orang yang tidak lebih hebat dari mereka para ulama terdahulu. Tentunya lebih berat. Tentunya lebih berat. Ikhwan ibn a'azakum la ya'ti amun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu tahun kecuali lebih jelek daripada yang kemarin. Maka masa-masa besok nanti lebih mengerikan. Lebih-lebih lagi kalau kita tidak mempelajari ilmu din. Tidak mempelajari Quran wa sunnah. Panasallaha ta'ala taufiq wal hidayah. Wa nasallaha ta'ala al-thabat wal istiqamah. Wa nasallaha ta'ala al-hidayah lana. Wa li jami'il muslimina jami'an. Ila tawhid wa sunnah. Wa ila sawa'is sabil. Amin. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة